pertanyaan, apakah seorang yang beramal dan dia dalam keadaan mengharap pujian atau riya, lalu setelah itu dia bertaubat darinya, apakah akan kembali nilai pahala dari amalannya? Ulama mengatakan kalau suatu amalan sejak awal riya dan terus, maka sudah hilang amalannya. Ya tidak kembali kalau dia bertaubat kepada Allah pun azza wajalla, sudah amalan itu hilang. Karena batal amalan itu, batal. Ya, wallahu a'lam. Kalau dia beramal ikhlas kemudian datang riya di tengahnya, kemudian dia berusaha melawan, mungkin datang lagi dia lagi, ulama mengatakan masih diterima amal itu. Kecuali amal yang tidak bersambung. Ada amal yang bersambung seperti sholat, ada amal yang tidak bersambung, baca Quran misalnya. Dalam arti bersambung artinya awal sampai akhir satu, apa, satu amalan, ya kan, dari takbir sampai salam. Tidak ada di sela-sela itu amalan yang lain dan tidak bisa dipotong. Atau ada amalan yang lain yang tidak bersambung, seperti misalnya baca Quran, bisa dipotong, ya kan, bisa diselai dengan yang lain. Maka kalau amal itu putus-putus seperti itu, tidak terkait awalnya dengan akhirnya, yang ikhlas dapat pahala, yang gak ikhlas gak dapat pahala. Ya. Kalau orang itu ikhlas kemudian datang riya dan terus dia asyik dengan riyanya, maka juga tidak diterima. Ya. Dan riya bukan hanya masalahnya tidak diterima amalannya, tapi juga berdosa. Sehingga taubatnya akan menghilangkan dosanya. Amal tetap sudah hilang. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Apakah ketika kita mencari ma'isyah kita niatkan untuk dunia, apakah ini termasuk amal di ajri dunia? Nah, inilah pentingnya niat. Kita mencari ma'isyah boleh, tapi harus titik tolak kita mencari ma'isyah adalah apa? Untuk melakukan kewajiban kita. Kita mencari ma'isyah untuk apa? Kerja untuk apa? Saya berkewajiban menafkahi diri saya dan istri saya, begitu pula anak-anak saya. Itu kewajiban. Dari mana kewajiban itu? Dari Allah. Ini niat benar. Ya, niat itu benar. Tapi kalau dia beramal untuk makan minum, atas dasar apa makan minum? Ya kebutuhan kita saja. Tidak ada landasan bahwa ini merupakan perintah dari Allah, nafkah yang itu kewajiban kita. Tidak ada niatan sama sekali, maka nggak dapat apa-apa. Ya, sehingga mesti ada niat. Ini saya berkewajiban mencari rezeki untuk nafkah terhadap diri saya dan keluarga saya. Begitu pula niat-niat baik yang lain, saya mencari rezeki untuk saya gunakan apa, mendukung ketaatan saya kepada Allah. Nah, ini semua niat-niat baik, benar seperti itu. Walaupun tidak mesti mungkin tiap saat terhadirkan niat itu, wallahu a'lam. Tapi selama kita sejak awal niatnya untuk itu dan tidak tergeser oleh niat yang lain, maka insya Allah maka niat itu tetap. Ya. Tapi kalau kita suatu saat tergeser niat awalnya betul-betul untuk mencari ma'isyah, kewajiban kita, tapi di tengah perjalanan ada niat lain. Ya, mungkin ada niat yang buruk untuk maksiat. Mungkin ada niat buruk ya, untuk hal-hal yang apa lahwi. Nah, saat itulah tidak ada nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kita sholat niatnya pertama lillah, di tengah-tengah ada riya, ya kan? Begitu pula kita cari ma'isyah, awalnya kita ikhlas, awalnya untuk melakukan kewajiban kita, tapi di tengah tergoda. Nah, itu mungkin terjadi. Tapi selama kita tidak melenceng dari niat awal, maka insya Allah amalan kita mencari ma'isyah tetap pada jalur yang benar. Mohon nasihat dalam dan bimbingan dalam koridor ta'awun dalam dakwah. Terkadang kita kesulitan untuk mendapatkan ikhwan yang siap, misalnya program tebar media. Misalnya dalam program tebar media, kita membayar seseorang ikhwan untuk bertugas membagi-bagikan majalah. Apakah itu dapat mengurangi pahala ikhwan tersebut? Ya, kalau dia ya apa tetap landasannya itu dakwah, ya landasannya berdakwah, walaupun di sela-sela itu juga dia mendapat apa misalnya upah, insya Allah tetap ada pahala. Ya, upah adalah yakni ibarat yang disebutkan oleh para ulama. Ulama menyebutkan misalnya dalam bab belajar mengajar, dalam bab bahkan menulis buku, tetap titik tolaknya apa yang pertama itu, ini yang sangat berpengaruh. Gaji bulanan atau apa namanya hasil dari suatu tulisan, kalau itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah dakwah, mengajarkan agama Allah, maka insya Allah hal-hal itu tidak akan berpengaruh terhadap niatnya. Yang jelas dia tetap berusaha ikhlas, dan akan berbeda tentunya orang yang ikhlas betul-betul dan orang yang tidak, ya, dengan orang yang murni karena dunia. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hasil daripada cetakan-cetakan buku, ya, tentu beliau sebagaimana ulama yang lain menulis buku, ya kan, kemudian dicetak oleh percetakan, kemudian percetakan memberi sebagian dari keuntungannya. Syalban mengatakan ini termasuk min atyabil kasb, termasuk penghasilan yang terbaik, kata beliau. Tapi ingat, Syalban rahimahullah mengatakan terkait dengan bab mengajar, belajar mengajar, hanya saja ini memerlukan upaya yang besar, keikhlasan yang besar. Karena kalau tidak, akan mudah melenceng. Ya, kalau tidak betul-betul kokoh, dia akan melenceng ke niat duniawi. Nah, ini bahayanya. Namun selama dia tetap bisa menjaga keikhlasannya, gaji upah yang seperti itu insya Allah tidak bermudarat terhadap amalannya. Tanya berikutnya, tolong nasihati umat yang masih nonton sinetron dan ikhwan yang suka nonton sepak bola. Ya, tentu nasihatnya sudah tinggalkan yang seperti itu. Di samping secara hukum tidak boleh dan itu akan berpengaruh buruk, ya. Hal yang sama-sama kita ketahui tidak baiknya. Hanya saja ini masalahnya biasanya apa? Nafsu, ya kan? Kalau apakah itu baik atau tidak baik, saya yakin semua jawabnya tidak baik, ya. Kecuali sutradaranya mungkin akan mengatakan oh baik sekali. Tapi kalau kita ditanya itu baik atau tidak baik, insya Allah sepakat tidak baik, ya kan? Berarti kenapa masih menonton? Karena nafsu ingin nonton. Jadi masalahnya di hawa nafsu. Nah, bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu? Ya. Dan suatu hal yang bisa menjadi pendorong kita untuk itu adalah kita mengingat firman Allah Azza wa Jal bahwa di antara ciri-ciri ahlu jannah adalah orang yang menahan hawa nafsunya, tidak membiarkan hawa nafsunya memfasilitasi, mengikuti, tidak, tapi menahan hawa nafsunya. Dia punya hawa nafsu, punya, tapi dia tahan. Ya, apa firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukannya di hadapan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Ingat-ingat firman Allah Azza wa Jalla buat kita semua. Kita semua enggak lepas dari hawa nafsu. Kadang hawa nafsu itu kuat, kadang lemah. Ketika kuat, kadang sulit dihambat, ya. Ketika lemah, mudah dihambat. Yang jelas bagaimana kita menahan hawa nafsu. Ini ciri-ciri ahlul jannah. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Mana makna yang paling sahih, yang asah terkait makna amilatun nasibah, ya, yang disebutkan amilatun nasibah beramal dan lelah letih. Disebutkan yauma idin pada ketika itu. Yani disebutkan di situ, wallahu a'lam, ada sebagian ulama menafsirkan bahwa ini terkait dengan orang-orang kafir. Ada pula sebagian ulama yang memberikan makna yang umum, yaitu mencakup orang kafir dan ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Yang jelas mungkin saja ayat ini juga mencakup ahlul bid'ah beramal dan lelah letih tapi enggak ada pahalanya sehingga masuk ke dalam neraka. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, keumuman ayat juga mencakup orang-orang yang riya, karena mereka dalam amal-amal tersebut seperti orang-orang kafir dalam beramal. Ya, amalnya banyak tapi riya. Maka hanya kelelahan dan keletihan yang dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa mengampuni salam-salam kita. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.